أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. كلكم يدخلون الجنة إلا من أبى. Seluruh kalian akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Kecuali yang tidak mau. Kalau kalian mau, seluruh kalian akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Sebuah pernyataan hebat dari Nabi Muhammad. Sehingga timbul pertanyaan dari para sahabat, "Kila wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapa yang enggan wahai Rasulullah? Adakah orang yang tidak mau masuk surga? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jawaban yang sangat mengena, "Man ata'ani dakhala al-jannah." Barang siapa yang patuh kepadaku, dia akan masuk surga. "Wa man asani faqad aba." Barang siapa yang melanggar syariatku, sungguh dia telah enggan untuk masuk surga. Jadi patokan surga di dunia sudah ada. Patokan surga dunia adalah jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan patokan neraka di dunia sudah ada. Patokan jalan neraka adalah yang tidak pernah diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah jalan menuju neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu bukan perkataan kita, perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad habaa."